Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umri dunya wadin. Alhamdulillah, pemirsa semua yang ada di rumah, kita bisa bertemu lagi di sini di Islam Itu Indah. Dan kita sudah kedatangan juga bintang tamu kita. Di sebelah kanan saya ada Mas Denny Darko, dan di sebelah kiri saya juga ada Mbak Vina Chandrawati. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Oke pemirsa, tema kita pada hari ini adalah istriku jangan pilih neraka. Banyak istri yang memilih neraka daripada surga. Ini benar atau salah? Kadang semua ini tidak bisa diungkapkan atau tidak dilihat dengan mata. Tapi lebih jelasnya lagi langsung saja kita panggil Ustaz Maulana untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kita sadar bahwa kehidupan ini hanya sesaat. Ada kampung yang kelak akan kita datangi, kampung yang abadi, tempat kita akhirnya akan menuju ke sana, yakni kampung akhirat. Dan semoga kita bisa menuju yang namanya kampung yang luar biasa, yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat kita dambakan, yakni yang namanya surga. Tapi untuk menuju surga itu tidak mudah semudah yang kita pikirkan, karena untuk masuk ke surga itu adalah tempat yang sangat suci, yang sangat bersih, yang bisa masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang selamat, yang bisa membersihkan dirinya jauh sebelum masuk ke dalam surga. Karena kapan kita kotor sebelum mati, dalam artian kita berdosa lalu kita mati, akan bersih, dibersihkan lewat apinya neraka. Makanya pilih mana? Neraka atau surga? Surga. Kalau begitu, pilih surga atau neraka? Tetap pilih sorga. Tapi kan sorga itu tempat yang sangat bersih, suci. Jadi kalau kotor gak bisa masuk. Harus dibersihkan dulu di mesin cuci yang paling canggih namanya neraka. Dikucek, dibilas, dibersihkan, dikeringkan. Kalau kusut, distrika. Tapi ngomong-ngomong tentang neraka. Neraka itu paling banyak penghuninya adalah perempuan. Kenapa Bu? Masalah? Masalah? Tidak usah takut. Paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Dan paling banyak penghuni surga adalah orang miskin. Ya. Pak Ustaz, ya. Tanya dulu sebelum lanjut. Kenapa yang banyak justru wanita bukan laki-laki? Mau tahu? Mau tahu dong justru. Mau tahu gitu. Aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Jemaah. Kenapa di sorga itu banyak orang miskin? Karena prosesnya singkat. Tidak terlalu banyak proses yang mengenai dia orang miskin itu. Apanya mau ditanyakan? Tidak ada hartanya. Jadi lebih simpel. Orang yang punya banyak bagasi di bandara paling lama pulang. Nungguin barangnya. Tapi orang yang tidak punya bagasi, lolos di segala bidang. Sekarang, kenapa wanita banyak di neraka? Karena tiga hal. Yang pertama. Mulutnya karena bergosip. Wanita itu paling cerewet. Karena mulutnya banyak. Maksudnya. Maksudnya, sekalipun wanita itu ditutup mulutnya, tetap ngoceh. Dalam hati, dia datang juga. Kenapa sih dia datang? Cuma dalam hati doang. Bahkan banyak wanita stres sebelum waktunya. Kenapa? Terlalu banyak ngoceh. Nanti wanita itu tenang, tidak ngoceh kalau dia tidur. Ngorok yang ada. Jamaah. Yang kedua, karena mengumbar nafsu. Dengan tidak menutup aurat. Yang ketiga, karena melawan suaminya. Hati-hati. Wanita mau masuk surga? Minta ridah dari suami. Karena ada dua yang tidak akan mencium baunya surga. Siapa itu? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jangan harap masuk surga. Mencium baunya surga pun tidak akan mungkin. Apalagi yang kedua. Yang tidak akan mencium baunya surga adalah istri yang tidak dimaafkan oleh suami. Makanya lebih bagus istri dulu meninggal daripada suami. Kenapa? Supaya istri selamat. Jadi ketika istrinya meninggal, suaminya berkata, kumaafkan segala dosa-dosamu. Kan gitu. Ibu mau masuk surga? Meninggallah terlebih dahulu. Supaya suami berkata ketika menangis, istriku memang baik. Istriku memang hebat. Pokoknya istriku kumaafkan. Ada yang mau enggak? Enggak mau ya? Semua ibu-ibu di sini memilih neraka daripada sorga. Iya. Aku kan tawarkan. Mau masuk sorga? Mau. Meninggal terlebih dahulu. Pak Ustadz, sekarang ya. Saya bertanya Pak Ustadz. Apa itu? Ciri-ciri dari istri yang membawa suami ke neraka. Ini ada 10 siksaan wanita di neraka. Catat, yang di rumah maaf ya. Catat. Ini kalau habis saya bahas ini, saya harus lewat mana? Soalnya aku dikelilingi wanita semua. Wanita yang disiksa di neraka, ada yang digantung rambutnya karena tidak menjaga kehormatannya. Ada yang digantung kakinya. Kenapa? Karena keluar rumah tanpa seizin suami. Ada yang digantung lidahnya. Kenapa? Karena menyakiti hati suaminya dengan lidahnya. Gak boleh berkata kasar. Jadi kalau dipanggil suami, harus lebih lembut suaranya. Mama. Ya, Pak. Mama. Ada apa? Mama. Apa? Jangan kebalik. Mama. Apa? Terpaksa suaminya. Enggak apa-apa. Tapi bagaimana? Boleh seorang wanita bersuara keras kepada suami kalau suaminya tuli. Atau memang suaminya suaranya lembut. Mama. Ada lagi. Wanita yang dibangkitkan dalam berbentuk babi. Siapa itu yang kerjanya makan tidur? Gak ada manfaatnya. Jamaah. Ada lagi wanita yang digantung apanya, gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Timbangannya yang digantung. Apanya digantung? Timbangannya. Apanya yang digantung? Timbangannya. Apanya yang digantung? Timbangannya. Sudah ngerti? Soalnya dinontong anak-anak kecil ini. Kenapa itunya digantung? Karena tidak bisa menjaga harta suaminya. Harta yang paling berharga dari suami adalah menetekkan anaknya orang tanpa seizin suaminya. Tidak boleh menetekkan anaknya orang tanpa seizin suami. Pak Ustadz, ini Mbak Vina sebenarnya mau nanya nih dari apa tadi itu? Nih dia nih. Mungkin coba silakan Mbak Vina pertanyaannya. Kan kita sebagai istri yang solehah tuh harus mengikuti apa ya? Jangan nangis. Harus tunduk apa kata suami gitu. Betul. Cuman kalau seumpamanya nih ada suami yang adabnya kurang baik atau mungkin yang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan agama itu gimana tuh? kan kita sebagai istri kan harus seperti tadi kata Pak Ustadz, memang milik suami dari atas sampai bawah gitu. Seperti itu. Oke, Pak Ustadz. Gimana itu? Gini, ketaatan seorang istri kepada suami harus sepenuhnya, kecuali kalau istri durhaka kepada Allah atau memerintahkan yang menyalahi agama. Boleh istri melawan, tapi melawannya secara halus. Jangan kayak membantah, tapi sekedar mengingatkan. Tidak kak, aku gak mau ah. Masa aku disuruh begini gak mau ah. Aku gak setuju, boleh melawan. Sepanjang dalam artian itu adalah untuk melawan Allah atau menyalahi syariat Islam. Itu boleh seorang istri melawan. Jadi gak usah takut. Karena suami sebenarnya adalah manusia biasa juga yang butuh diingatkan. Karena kadangkala, makanya tema yang diangkat oleh Islam itu indah, yang tadi dijelaskan oleh Fadli, bahwa istriku jangan bawa aku ke neraka, jangan pilih neraka. Kenapa? Karena banyak laki-laki terlena dengan istrinya. Banyak laki-laki melawan orang tuanya disebabkan lebih memilih istrinya kan? Sehingga seorang laki-laki masuk neraka disebabkan oleh istrinya. Itu sebenarnya. Karena lelaki itu otomatis akan mencintai istri. Karena orang tua adalah pilihan dari Allah. Tapi istri adalah suami yang memilih. Dalam artian dia merasa lebih mendahulukan istri. Otomatis, mohon maaf ya. Ini naluri laki-laki kan. Saya rasa seperti itu. Sehingga banyak laki-laki terjerumus masuk neraka disebabkan oleh istrinya. Kenapa banyak laki-laki korupsi? Bisa jadi karena istrinya terlalu banyak permintaan, banyak tuntutan, sehingga suami rela berbuat yang namanya melanggar aturan karena melihat istrinya apa itu sana apa kan gitu. Kalau ibu-ibu di sini enggak kan? Enggak di sini karena lagi di masjid. Kalau di rumah iya. Jadi Pina, enggak usah takut. Islam bukan berarti mempatok taat. Jadi kalau istri suruh loncat di got, mau loncat di got? Enggak juga. Sepanjang itu tidak menyalahi aturan, enggak. Nah, kayak seperti mungkin awal-awalnya Pina masih menyangka bahwa melukis pasir itu kan jelek, apakah ya merepotkan. Ternyata ketika Pina merasakan nikmatnya kan luar biasa kan. Kenapa sih Mas Denny, ini kalau aku melihatnya kayak aku bercermin banget. Oh gitu Pak Ustadz ya. Mungkin karena rambutnya yang mirip kali Pak Ustadz. Mas Denny, kenapa sih Mas Denny mau mengajarkan Mbak Pina untuk melukis pasir? Karena saya melihat Pina ini adalah wanita pilihan saya untuk jadi istri yang luar biasa. Dia sebenarnya bisa belajar semua Pak Ustadz. Semua ilmu yang dimiliki Vina sebelum saya ajarin itu seorang perias pengantin. Oh. Jadi memang sudah suka gambar gitu. Nah cuman kan biar lebih dilihat sama banyak orang lagi. Kalau saya ini pria yang beruntung, suami yang beruntung punya istri secantik dan sebaik Vina. Makanya dimasukkan ke TV. Oh. Begitu. Masih mau milih lagi? Maksudnya milih lagi gimana? Maksudnya ada pilihan untuk mengajarkan Vina. Oh ya. Makanya kalau ngomong jelas Pak Ustadz. Jadi itu luar biasa ya. Seorang suami harus bangga memiliki istri. Karena begini, istri itu suatu kebanggaan buat kita. Makanya carilah istri yang bisa dibawa ke pengantin. Pengantin apa Pak Ustadz? Acara, kalau ke acara-acara. Oh. Kan banyak suami gak mau bawa istrinya malu-malu kan? Oh. Enggak usah, istri itu satu kebanggaan. Ya pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan membahas tentang suami istri saling mengajak pada kebaikan. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih di Islam itu indah, kita akan membahas tentang suami istri saling mengajak pada kebaikan. Nah, kalau berbicara suami istri saling mengajak pada kebaikan yang seperti apa yang perlu kita contoh? kebaikan seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada istrinya? Langsung saja kita tanya kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Kalau berbicara tentang kebaikan, saya rasa semua laki-laki akan berusaha untuk berbuat baik kepada istrinya. Karena istrinya adalah sesuatu yang terbaik baginya. Karena tidak ada laki-laki yang mau menyakiti istrinya. Apalagi sudah ada janji ijab kabulnya. Apalagi waktu dia berkata, saya terima nikahnya. Pertanda dia ada janji di situ untuk memberikan kebahagiaan lahir maupun batin. Kalau ada laki-laki yang mau menyakiti wanita, maka sungguh dia telah merusak janji yang pernah diikrarkan waktu pernikahan. Itu jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Harus ada istilahnya, seorang lelaki sebagai seorang suami selalu punya target yang terbaik buat istrinya. Nih istriku, kalau perlu janjikan istri hingga masuk ke surga. Jangan cuma janjikan di dunia. Janjikan. Kalau berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW mengantarkan istri beliau, keluarga beliau ke dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebenarnya kita bisa loh. Karena Nabi sudah memberikan tuntutan yang luar biasa. Seorang wanita datang kepada Nabi. Tapi pada saat itu Nabi sudah berpulang ke rahmatullah. Dia berteriak di kota Mekah, mana Rasulullah, mana Rasulullah, mana Rasulullah, mana Rasulullah, mana Rasulullah. Kata orang, Rasulullah sudah berpulang ke rahmatullah. Aku minta dinasehatin, aku mau dinasehatin, aku mau menjadi istri yang terbaik buat suamiku, aku mau dinasehatin. Maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, seandainya ada yang bisa kau sembah selain Allah, maka sembahlah suamimu. Artinya taatlah kepada suamimu. Kata Umar bin Khattab, barang siapa wanita yang lebih besar suaranya daripada suara suaminya, maka dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. Jadi tidak boleh seorang wanita kenceng suara di depan suaminya, kayak membangkang kepada suaminya, kayak melawan kepada suaminya, itu tidak boleh. Terus kata Ali bin Abi Thalib, seandainya engkau memotong dagingmu, lalu engkau masak dagingmu untuk kasih makan suamimu, itu belum terbalas bakti sebagai seorang istri kepada suaminya. Itu luar biasa loh. Jadi seorang istri, bagaimana dia berupaya untuk memberikan kedamaian, ketenangan buat suaminya. Karena istri itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat suami, bukan yang menyebabkan suami malas untuk pulang. Bu, sadar gak? Sadar gak? Ya, maaf yang di rumah, kalau bisa ada keinginan untuk apa? Untuk membahagiakan suami. Sehingga suami selalu rindu untuk pulang. Ya, baiti jannati. Selalu ingin pulang. Enggak mau jauh. Ma, aku enggak bisa jauh darimu. Oke Pak Ustadz, kita berikan kesempatan kepada yang mau nanya dulu nih. Tapi sebelumnya kita bareng-bareng biar enggak ngantuk ya. Jamaah! Oh jamaah, alhamdulillah. Oke, silakan nih bawa bapak, seperti ada yang mau bertanya, silakan pak. Dengan siapa? Itu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari remaja masjid Irmas Almasdaria dari Tangerang Teluk Naga ingin bertanya. Namanya? Namanya Syarifuddin. Syarifuddin. Mas Syarifuddin. Saya mau bertanya bagaimana seorang istri yang susah diatur dan mau semau maunya, dan bagaimana seorang suami cara menanggapinya. Oh, maksudnya gini mungkin Pak Ustadz. Ada istri ini yang egois. Egois sehingga suaminya ini kayaknya selalu dilawan gitu. Nah, bagaimana cara menasihati istri yang egois ini supaya dia tuh bisa dengar kata-kata suaminya? Ah, bagus. Pertanyaan adik Syarif yang belum punya istri. Ini bagus. Sengaja dia bertanya supaya calon istrinya dengar. Cici. Karena dia masih remaja masjid. Mau muda terus? Mau muda terus? Mau. Mau awet muda? Mau. Menjadilah remaja masjid. Enggak pernah tua itu remaja terus. Ah, sekarang. Apa yang dilakukan seorang suami kalau istrinya keras? Jangan lawan kekerasan dengan kekerasan. Istri itu tidak pernah salah. Istri itu tidak pernah nakal. Istri itu baik. ya Bu ya. Karena wanita itu marah cuma mulutnya doang. Betul kan Bu ya? Hatinya tidak tuh. Aku benci kamu. Jam berapa pulang? Ya. Aku benci kamu jam berapa pulang? Berarti nungguin juga kan? Ya Bu ya. Semarah-marahnya wanita tetap bikin kopi buat suaminya. Sebenci-bencinya wanita pasti tetap masak. Pokoknya kita tidak bohong. Jangan dekati aku lagi. Tuh ada nasi di sana. Tetap masak. Jadi mohon maaf karena adik Sarip belum berpengalaman punya istri. Ya, istri itu pasti marah. Tiap hari pasti ngambek. Ngambeknya istri itu pertanda dia cinta kamu. Kalau ada wanita cemburuan, berarti kamu pantas untuk dicemburui. Jadi kalau ada wanita yang suka marah-marah, cemburuan, berarti kamu ada kelebihan. Nggak usah ikut marah. Bapak, tadi jalannya sama siapa? Wah, berarti dia cemburu nih. Ya, bagaimana kalau seorang istri ketika dia bertengkar sama suaminya selalu minta cerai, bagaimana? Oh, bagaimana? Istri walaupun sejuta kali dia berkata talak, talak, talak, talak, talak, talak, talak, itu tidak jatuh talak. Karena bukan istri yang menalak. Yang menalak adalah suami. Dan suami yang minta cerai tanpa sebab, haram dia masuk surga. Jadi tidak boleh minta cerai. Pergi menggugat di pengadilan, cerai kan? Kata pengadilan, ada apa? Enggak, pokoknya aku minta cerai. Ada apa sih? Enggak. Siapa yang minta cerai wanita tanpa alasan, maka haramlah dia mencium baunya sorga. Jadi sekalipun ini hebat banget ya. Jangan-jangan ini kayaknya sebentar Pak Ustadz, nikah belum? Tadi nanya kalau istri bawel. Tapi bagus juga sih sebenarnya. Mungkin dia suka dimarah-marah sama pacarnya. Jadi udah dapat pengalaman dari sekarang. Sabar ya. Ya Mas Arif, sabar ya. Nah Pak Ustadz, sekarang nih, berbekal tawakallah agar tidak salah jalan. Ini berbekal tawakal yang seperti apa nih biar gak salah jalan? Kita tanya dulu sebelum kita bahas ini, saya mau tanya Denny dulu. Denny, sudah berapa lama? Menikah. Dari 2008. Oh sama. Pernikahan kita sama, jangan-jangan. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 8 bukan? 27. Oh, 27 apa? Juli. Juli. Berarti duluan dia. Duluan dia. Apa yang membuat kamu artinya sangat itu sama Vina? Apa yang membuat memupuk semangatnya? Semangat menikah atau semangat? Semangat artinya alhamdulillah sampai 5 tahun ini, menuju 5 tahun. Oh sampai sekarang ini, karena memang seperti tadi Pak Ustadz bilang, Vina itu gak pernah tadi dikatakan itu. Jadi kalau saya berucap yang apa, dia selalu lebih lembut kepada saya. Oh jadi suaranya aja lembut, bagaimana suaranya Vina ya? Harus lebih lembut berarti Pak Ustadz. Jadi bagaimana? Nah seperti itu. Jadi gitu ya, jadi penyebab keluarga Mas Denny ini langgeng, awet sampai 5 tahun ini adalah salah satu karena saya ini orangnya keras kepala, tapi Vina ini selalu mendinginkan. Keras kepala. Vinanya yang lembut. Jadi Vinanya yang suka nangis kan? Mungkin di dalam hati ya. Atau diluapkan lewat pasir. Iya. Kalau Vina apa sih yang membuat Vina dalam rahasia supaya bisa dibagi bersama? Ini 5 tahun loh Bu, luar biasa ya. Kayak orang pacaran aja ya Bu ya. Iya, luar biasa. Ingat waktu aku gitu dulu. Masih muda-muda begitu. Gimana? Kalau tadi Denny mengatakan Vinanya itu halus. Tapi sebenarnya apa sih rahasia sosok seorang Vina dengan alhamdulillah dengan suami Denny? apa ya, sebenarnya aku dibilang halus juga enggak sih, maksudnya ada kalau kita apa menjadi keras kepala. Oh gitu. Suami lebih sabar menghadapi, aku sih lebih karena Mas Dini tuh lebih dewasa, lebih sabar menghadapi aku maunya gimana. Dan mungkin di satu sisi kalau Mas Dini lagi keluar apa namanya tinggi turnamennya atau gimana, aku yang mengalah. Jadi maksudnya selalu menyeimbangkan aja sih ketika suami kita sedang apa ya, dalam keadaan yang marah. Sayangnya nggak, jangan dibalas marah lagi. Agus. Gitu. Subhanallah. Mau tahu rahasianya? Jamaah yang ada di sini mau tahu rahasianya mereka langgeng. Mau tahu? Saya tadi tanya Mas Denny, tanya Mbak Pina, ini sebenarnya mau tahu rahasianya? Yang di rumah mau tahu rahasianya? Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Saya sudah menggarisbawahi, mereka ini lebih memilih mencari kekurangan sendiri tanpa mencari kekurangan pasangan. Subhanallah. Coba saya tanya tadi, Mas Denny malah mengungkapkan kekurangannya, itu lebih bagus. Terus saya tanya Pina cuma lebih mengumbar kekurangan dia, itulah luar biasanya. Kalau mau langgeng, jangan cari kekurangan pasangan, tapi lebih bagus cari kekurangan diri. Jadi kalau suami menikah lagi, jangan marahi sama suami, tapi marahi diri. Tapi kalau suami tidak pulang-pulang, jangan salahkan suami, salahkan diri. Ada apa ini? Ya itu pinter banget ibu di belakang ini. Iya. Oke, sebentar Pak Ustadz. Mas Denny mau bertanya nih sepertinya nih. Silakan Mas Denny. Kalau tadi kan udah disampaikan dan saya ini merasa memang sayang sekali. Kayak itu ya. Gimana Mas Dini? Saya ini kan sayang sekali sama istri saya, Pak Ustadz. Nah, tapi konon katanya kalau nanti kita meninggal, Pak Ustadz, itu nanti akan berpisah. Katanya kita nggak akan bisa bertemu. Apakah betul seperti itu? Kalau memang iya, saya patah hati sekali. Nah, apakah memungkinkan, Pak Ustadz, kalau saya nanti bisa ketemu sama istri saya lagi saat kita nanti sudah di akhirat? Aku sedih banget mengungkapkan ini. Terharu kan? Pina, terharu kan pertanyaannya? Iya. Ih, nangis loh Pina. Ntar ya, ungkapkan lewat pasir. Ini kata Mas Denny ini pertanyaannya terharu banget. Mungkinkah seorang suami akan bertemu dengan istri yang dicintainya? Gini. Jangan pernah mengungkapkan istriku jelek. Aduh, kalau aku mati nanti, aku tidak ketemu istriku. Tidak. Justru orang yang kita cintai di dunia akan bersama di akhirat. Tapi kan kita sudah punya bidadari. Bagaimana dengan istriku yang mukanya pas-pasan? Berarti aku lebih cinta bidadari? Tidak. Justru istrimulah ratunya bidadari. Gini, mau ketemu dengan istri? Iya Pak Ustadz. Mau ketemu istri di akhirat? Betul Pak Ustadz. Mau? Mau. Berbuat kebaikan, amal soleh. Oke Pak Ustadz. Ya mungkin mudah-mudahannya semuanya orang ini berpendapat sama. Dan amin. Suami-suami pun yang ada di rumah ini berpendapat sama. Amin. Apabila nanti kita meninggal dan bertemu lagi seorang bidadari, bidadari itu adalah istri kita yang sekarang. Oh. Subhanallah. Setelah ini kita akan bertanya sama Pak Ustadz dan kita cari tahu bagaimana caranya menjaga diri, suami, dan dari keluarga atau dari api neraka. Seperti apa? Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Iya, tadi kita sudah membahas tentang banyak hal. Dan sekarang kita bertanya lagi kepada Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga diri, suami, dan keluarga dari api neraka? Istri dan suami. Betul sekali, silakan Pak Ustadz. Gini, istri adalah bagian dari diri kita, suami adalah bahagian dari diri kita. Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk sebelah kiri dari laki-laki. Kenapa? Untuk menjadi pendamping, partner. Istri itu bukan budak, istri itu bukan pembantu. Saya paling benci kalau ada laki-laki mau menikah karena pakaiannya mau dicuciin. Menikah aja sama mesin cuci. Jangan. Istri itu bukan budak. Istri itu bukan untuk diperintah. Allah tidak menciptakan wanita dari tulang kakinya laki-laki supaya wanita itu diinjek-injek. Tidak boleh wanita mau dipukul. Jangan mau, Bu, wanita dipukul ya. Dijambak, dicari rambutnya. Bisa-bisanya suami macam apa itu? Harusnya melindungi, kenapa harus memukul? Ingat itu. Suami kan? Saya tapi gak pukul, gak jambak. Ya makanya sebelum kejadian. Iya, iya. Jamaah, ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluarga dari apinya neraka. Coba Vina, coba Denny, maaf ya. Berusaha memupuk, alhamdulillah. Ya? Seneng kan? Seneng, seneng sekali. Seneng kan? Seneng sekali. Bahagia kan? Bahagia sekali. Bahagia sekali. Bahagia sekali. Ya Allah. Mau suaminya masuk surga? Mau. Mau suaminya masuk surga? Mau. Mau istrinya masuk surga? Mau. Coba jangan engkau menyebabkan istrimu berbuat dosa kepadamu. Istri mau suaminya masuk surga? Jangan engkau pancing suamimu untuk berlaku dosa kepadamu. Berlaku zalim kepadamu. Kau tahu kemampuan suamimu cuma sekian. Jangan paksakan. Baiklah, kita sama-sama sadarkan diri. Cobalah kita jadikan ini renungan besar buat kita. Bahwa istri itu bukan orang lain. Suamiku bukan orang lain. Tapi dia adalah orang yang ada pada diriku, bahagian dari diriku yang lahir dari orang lain. Ayo, tundukkan kepala kita sejenak. Kita berdoa. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah, kau mendatangkan kepadaku pendamping yang baik untuk Ya Allah, peliharalah aku ya Allah, jagalah aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, aku syukuri atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Aku syukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Engkau memberikan aku pendamping yang terbaik untuk Engkau memberikan pendamping yang terbaik untukku. Yang senantiasa menuntunku dalam keselamatan. Yang senantiasa menuntunku kepada keselamatan. Ya Allah. Ya Allah. Aku ingin senantiasa dekat dengan pendamping hidupku. Aku ingin selalu senantiasa dekat dengan pendampingku. Hingga aku masuk ke dalam surga. Hingga aku masuk ke dalam surga. Ya Allah, lindungilah suamiku. Ya Allah, lindungilah suamiku. Rahmatilah suamiku. Rahmatilah suamiku, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Janganlah Engkau membuat kami hidup menyendiri. Janganlah Engkau membuat kami hidup menyendiri. Berikanlah kami keturunan yang terbaik. Jagalah kami keturunan yang terbaik. Ayo, pergi ke suaminya yuk. Oh. Ungkapkan rasa syukurmu. Salim suaminya, cium tangannya. Ungkapkan kata-kata yang luar biasa buat suami. Suamiku, maafkan kalau aku sering berbuat salah, sering gak sabar. Aku harap kita selalu terus bersama. Aku bisa mengerti kamu, kamu bisa mengerti aku. Kita bisa selamanya bersama. sampai akhir hayat. Kamu memang istri yang luar biasa, yang aku harap jadi pendamping sampai nanti kita tua, kita punya anak, kita nanti mati, dan semoga nanti kita akan bertemu di akhirat dan akan tetap menemani sampai selama-lamanya. Coba dicium dahi sua istri, tanda kasih sayang yang luar biasa, penghargaan buat istri yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Situ aja. Kebahagiaan itu, jika lo kita bisa berbagi kebahagiaan. Betapa banyak orang baru sadar bahwa istrinya adalah luar biasa ketika istri itu sudah tidak ada lagi. Ataupun sebaliknya, betapa banyak suami ataupun betapa banyak istri yang baru merasa betapa hebatnya suamiku, betapa luar biasanya suamiku ketika suami itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Sadarkan diri kita, kita ini satu, kita ini satu. Kelak kita akan dipisahkan oleh waktu, keadaan, bahkan umur. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Semoga kita bisa berpegangan tangan hingga masuk ke dalam surga. Suami yang jalan duluan akan menanti istrinya. Istri yang berangkat duluan akan menanti suaminya. Disinilah letak kasih sayang yang sebenarnya. Cinta itu bisa dicari, dipupuk. Kasih bagaimana kita bisa memberi. Tapi sayanglah yang paling tinggi daripada cinta dan kasih. Disitulah letak sayang itu. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun hiya attamat lail fajar. Keselamatan itulah yang kita harapkan. Jadilah istri, jadilah suami yang bisa menyelamatkan antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa di rumah, mudah-mudahan bagi Anda yang tadi telah menyaksikan ini, dan juga bagi ibu-ibu dan semua juga yang ada di sini, begitu juga wanita di seluruh Indonesia, bisa mengerti dan bisa dimasukkan ke dalam golongan istri-istri yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Saya berjumpa lagi besok, dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Islam Itu Indah setiap hari jam 5:30 pagi di Trans TV. Jamaah.